Apa hukum berjalan atau melangkah kubur? Berjalan kita tak faham, langkah kita faham. Berjalan kubur mana? Yang kita faham langkah kubur. Baik. Kubur ni hak mana? Kubur ni bila ditanam orang mati dia ada lubang. Mayat letak kambuh. Bila kambuh dia ada sunat kita lebihkan sikit tanah supaya bila lama-lama baru dia rata. Faham? Jadi hak lebih tu, hak panjang tu kubur. Hak tepi tu bukan kubur. Jadi hak atas bonggok yang bun esang ni, hak ni haram kita duduk dan haram kita pijak. Hak tepi tu tak ada masalah. Faham tak ki? Lalu dengan mutu besar pun tak apa. Hak atas kubur ni tak boleh. Neh, ada orang kata duduk tepi tak boleh je. Hak tu salah. Tak kena. Ulama tolak perkataan tersebut. Yang tak boleh kubur hak ada bonggok gitu. Ni nesang pun datang. Datang ni. Negi duduk atas tu. Tak. Situ haram. Haa.